Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dipanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musholla Al-Hidayah di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pengajian kita masih seputar pembahasan tentang keadaan-keadaan yang mustajab, di mana kita telah membahas berapa poin? 6. Yang pertama, ketika sujud. Yang kedua, di akhir salat sebelum salam. Yang ketiga, orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, doanya orang yang sedang bepergian atau musafir. Yang kelima, orang dalam keadaan sedang muhrim. Apa muhrim? Lagi berihram untuk menjalankan ibadah haji atau umrah. Yang keenam, dalam keadaan seorang dizalimi. Sekarang kita akan membahas yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan. Nek waktunya cukup, kita mulai dari yang tujuh. Yang ketujuh adalah doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang akan dikabulkan, tidak diragukan. Akan dikabulkan, tidak diragukan, alias pasti dikabulkan. Kita sudah sampaikan yang pertama, doanya orang yang dizalimi, ini sudah kita sampaikan dulu. Kemudian doanya orang musafir, yaitu orang yang sedang bepergian, juga sudah kita bahas kemarin. Yang ketiga adalah da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Orang tua di sini siapa? Bapak dan ibu. Ya, bapak dan ibu. Bukan cuma bapak saja, juga bukan ibu saja. Maka kesempatan yang seperti ini seharusnya dimanfaatkan sama siapa? Sama orang tua. Banyak orang yang memperhatikan pendidikan anaknya, tapi dia kurang memperhatikan doa untuk anaknya. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah ketergantungan orang tua kepada usaha lahiriahnya. merasa dia sudah menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, merasa dia sudah memberikan setiap apa yang diminta oleh anaknya, merasa dia sudah ini dan itu. Kenapa kok anak saya tetap saja tidak berhasil pendidikannya? Kok anak saya nakal? Padahal saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Mungkin bisa jadi karena dia sedang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kamu itu kurang meminta dan mendekatkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau seseorang sudah tergantung kepada kekuatan pribadinya, berarti dia telah terjerumus kepada jurang kebinasaan. Kalau sampai kita los, anak kenyong ya orang mungkin, orang apiknya. Kalau sudah seperti itu, waduh, itu sudah calon-calon orang yang akan binasa. Loh, saya kan orang yang berilmu, Ustaz. Saya kan buka SPD. Sarjana pendidikan ya? SPD. Malah orang SPD, malah MPD. Apa? Master pendidikan. Kurang apa, Ustaz? Saya sudah ahli pendidikan. Orang mungkin anakku kuwi ora apik. Apa mana nyung kiai? Nah, tambah gitu lagi. Kiai masa anaknya ndak baik itu ndak mungkin, Ustaz. Padahal kenyataannya akeh banget anaknya kiai sing malah lebih nakal tinimbang anaknya orang biasa. Mungkin ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan dia. Bahasanya dewek lagi diselentik ya. Lagi diselentik, lagi dicubit ya. Itu bahasa kita. Kita sedang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kamu itu hanya bisa berusaha. Tapi yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak usaha. Kita tetap usaha. Tapi masalah hasil yang menentukan adalah betapa banyak anaknya orang baik jadi jelek. Paling gampang anaknya Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kurang apa? Nuh kan Nabi. Nuh itu bukan kiai. Juga bukan ustaz. Ya. Kalau kiai dan ustaz itu masih banyak kekurangannya. Ya. Masih banyak kekurangannya. Ini bukan anaknya ustaz atau kiai. Tapi anaknya Nabi. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki anaknya Nabi pun bukan nakal. Bukan sekedar nakal. Tapi apa? Kafir. Nakal, nakal itu kan mungkin masih Islam ya. Anak Islam nakal banyak gak? Banyak. Ini bukan hanya nakal. Tapi kafir. Itu kan puncak pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh Ustaz, masa anaknya Nabi kayak gue? Loh ini kenyataan. Ini menunjukkan apa? Ya ini satu. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang lainnya, kebalikannya Nabi Ibrahim. Kebalikannya Nabi Ibrahim. Anaknya seorang yang kafir. Siapa nama bapaknya? Azar. Tukang apa? Tukang bikin patung. Tukang bikin patung yang disembah. Berarti kan bukan hanya musyrik, tapi menyediakan sarananya orang-orang musyrik. Berarti kan parah banget itu. Bukan sekedar musyrik, tapi juga pendukung berat. Yeah. Fans berat. Fans berat kaum musyrikin. Bagaimana bapaknya? Bapaknya kafir. Anaknya beriman. Ini kan bertolak belakang kan? Yang satu tadi Nabi Nuh, anaknya kafir, orang tuanya yang beriman, kemudian kebalikannya Nabi Ibrahim, anaknya yang beriman, bapaknya yang kafir. Ini menunjukkan apa? Bukankah idealnya atau kaidahnya kalau anak pengen baik berarti orang tuanya harus baik. Kalau orang tuanya baik berarti anaknya insya Allah baik. Itu kan kaidahnya. Tapi kok kadang-kadang dari kaidah itu akan muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah. Ibarat kalau kita dalam bahasa Indonesia ada pepatah yang namanya buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Nek anak yang becut berarti ya biasanya kayak gue, biasanya seperti itu. Kalau anaknya nurut biasanya bapaknya juga nurut. Ini biasanya. Tapi kadang-kadang ada yang luar biasa. Apa ada pohon jatuh tidak dekat dari apa ada buah jatuh tidak dekat dari pohonnya? Kenapa? Digawa kampret. Kalau enggak digawa kampret, digawa angin. Angin lisus. Dibawa angin lisus. Tapi kan itu kan jarang kan? Lebih banyak buah itu jatuh di dekat mana? Dekat pohonnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa masalah penentuan anak baik tidak itu bukan di tangan kita. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekuat apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun biaya yang kita keluarkan, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak anak kita menjadi baik, maka tidak mungkin dan mustahil anak kita baik. Ini harus kita camkan. Harus kita camkan kenapa? Supaya kita itu menggantungkan usaha dan hasil dari yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Bahwa ada di antara doa-doa yang sangat mustajab, tidak diragukan lagi, adalah doanya orang tua untuk siapa? Anaknya. Maka ya, jangan pernah kita bosan dan jangan pernah kita lupa untuk mendoakan, untuk menyelipkan doa buat anak kita di sela-sela doa yang kita lantunkan. Dan kalau misalnya kita merasa suatu saat, kenapa kok anakku angel diatur? Mungkin saat itu kita lagi kurang berdoa kepada siapa? Alias hubungan kita dengan Allah itu sedang renggang. Dan itu mujarab, artinya sudah banyak yang membuktikan termasuk si ngomong. Ya, saya juga kayak gitu, kadang-kadang anakku bocah kok angel teman, ya Allah. Kontangi kelar, kayak ramah nanti. Kemudian untuk belajar, masya Allah. Tapi kok nek kondolanan, wah masya Allah. Ini kenapa anak ini? Ya. Kemudian duduk kita sebentar menung, ya Allah, mungkin hari ini saya ini belum mendoakan anak saya. Ternyata benar, oh iya. Kawet mesuk donga buat yang lain-lainnya, malah anaknya sendiri kelewat tidak didoakan. Oh masya Allah. Kemudian berdoa sebentar. Setelah itu masya Allah, setelah selesai berdoa, kita ingatkan anak kita jadi gampang banget. Padahal tadinya itu apa? Sulit. Cuma jarak berapa menit, tahu-tahu masya Allah kok jadi berubah menjadi gampang. Ternyata apa? Ternyata kita sedang diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sekuat apapun usaha yang kamu lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin akan terjadi. Maka jangan pernah melupakan doa untuk anak-anak kita. Selipkan di dalam sujud kita. Kita kan sudah belajar waktu-waktu yang mustajab. Kapan saja, masih ingat gak? Baru kemarin-kemarin kok kita belajar. Apa saja coba? Oh yang mustajab. Sepertiga malam terakhir. Kemudian? Di hari Jumat. Kemudian? Antara azan dengan koma. Terus? Apa? Ketika berpuasa, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika berpuasa, ketika bepergian dan seterusnya. Maka ketika bepergian, manfaatkan. Mungkin suatu saat jenengan bepergian sendirian, tidak sama keluarga. Jangan lupa, ya. Jangan lupa jenengan mendoakan. Syukur-syukur kalau istri juga mengingatkan, Mas, jenengan itu sedang bepergian dan akan bepergian. Jangan lupa ya, doakan kami di rumah. Doakan kami yang di rumah. Jenengan berangkat sambil di jalan jenengan terus memperbanyak doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus ya kita doakan. Nanti ketika kita pulang, anak kita bukan hanya mencari oleh-oleh kita, tapi anak kita mungkin begitu kita datang langsung disambut sama anak-anak kita, mungkin langsung ngene pak tak piseti pak oke ya buai si congakan ya, padahal sebelumnya mungkin dia nggak peduli sama sekali sama kita. Yang ada kalau bapaknya pulang dari bepergian itu yang digoleti apa nek? Oleh-oleh. Nah orang oleh-oleh ya wis ditinggal. Besok mungkin malah. Nah, ini kok beda Masya Allah. Kok tahu-tahu kita datang langsung. Capek ya pak. Sini saya pijeti. Tak bikinkan minum. Loh ini kok anakku berubah. Oh iya. Wingin nang dalan tek. Dongakaken. Itu doanya orang tua buat siapa? Anaknya. Tapi jangan lupa. Yang mustajab itu bukan doa yang baik saja. Yang mustajab itu bukan doa yang baik. Kalau tadi kan kita bicara tentang supaya anak soleh, supaya pintar, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Itu kan doa isinya yang baik. Sampai doa yang jelek dari orang tua untuk anaknya pun mustajab. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan redaksi, da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua yang bermuatan jelek untuk anaknya. Ini kalau orang yang belajar bahasa Arab, kalau dicermati perbedaannya, kalau tadi da'watul walidi li waladihi pakai lam li. Kalau di sini riwayat yang ini da'watul walidi ala waladihi. Jadi cuma beda huruf li sama apa? Ala. Ini merubah makna. Kalau li itu mendoakan kebaikan, kalau ala itu mendoakan apa? Kejelekan. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati jangan suka mendoakan buruk buat anak kita. Walaupun mungkin saat itu kita tidak berniat untuk itu. Kan biasanya kan kalau kita melihat pola anak kita kan keluar kata bocah kok angel temen. Nah. Atau bocah kok bocah kok bodoh temen atau bocah kok nakal temen. Nah. Nah, kata-kata yang seperti itu kadang-kadang terbiasa keluar dari lisannya orang tua manakala dia jengkel. Manakala dia jengkel melihat mungkin kalau bodoh tadi melihat nilainya anak kok Masya Allah. Ya. Bertengger do re mi balik maning do maning. Orang dilanjutkan do re mi do re mi do re mi do re mi kok bijine kayak gini. Jadi nyontos apa sih? Nyontos apa? Ya nyontos apa maning nek udah nyontos ramane karo karo biyunge ya. Anak kok bodoh temen. Nah, kata-kata seperti ini. Atau misalnya kita melihat anak disuruh mandi. Sudah berkali-kali, 2, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Tidak berangkat-berangkat. Akhirnya kita mengatakan, bocah kok angel temen. Atau misalnya kita melihat tingkah pola anak kita. Sudah diingatkan berkali-kali. Supaya tidak ngusili barang milik tetangga misalnya. Supaya tidak nyuri rambutannya tetangga. Supaya tidak ini dan itu dan sebagainya. Tidak menyakiti ayam milik tetangga misalnya. Kok tetap melakukan keluar kata-kata bocah kok nakal teman. Nah kata-kata yang seperti ini bisa jadi saat itu menepati waktu yang mustajab. Bersamaan atau bertepatan dengan waktu yang mustajab kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala detik itu juga. Dan anak menjadi anak yang tadi disebutkan bodoh, nakal, angel. Itu kan kombinasi yang luar biasa itu. Bodoh, wis bodoh apa? Nakal. Wis nakal apa? Angel. Ya dia sendiri yang bikin kombinasi. Coba doanya bukan kayak gitu. Bocah kok pinter temen. Atau misalnya bocah kok moga-moga gampang. Nah. Moga-moga pinter, moga-moga ini. Nah yang sulit tuh kita itu merubah gaya kita mendidik anak itu. Itulah yang kadang-kadang kita kesulitan. Banyak di antara kita ingin anaknya berubah, tapi dia tidak merubah dirinya. Orang tua ingin anaknya baik, tapi dia tidak merubah cara dia mendidik. Sebenarnya yang paling pokok ya, dalam pendidikan anak adalah memperbaiki diri orang tua terlebih dahulu. Jadi yang nakal itu bukan cuma anak. Ada bapak yang nakal, ada ibu yang nakal. Maka seharusnya kalau ada pengajian itu bukan hanya mengatasi kenakalan anak, tapi juga kalau perlu membuat pengajian mengatasi kenakalan orang tua. Iya dong, supaya adil. Karena banyak perilaku buruk anak itu sumbernya dari perilaku buruknya siapa? Orang tua. Nuh anak umur SD udut rolihung saben dina dikon ramane tuku udut. Hai guru roli udut, wong saben dina kon tuku udut, Mbak. Le, tukakan rokok ya. Pak nyicipi siji ya. Roli. Lu setiap hari suruh beli rokok. Mau jadi mau ngerokok enggak boleh gimana sih? Itu namanya enggak konsisten. Berarti oleh ngerokok gitu, Ustaz. Ya bukan. Maksudnya itu berhenti ngerokok. Itu maksudnya intinya itu gitu loh. Kalau kita enggak ingin anak kita enggak ngerokok, ya kita jangan ngerokok. Jadi kembali kepada tadi, kita tuh harus merubah cara kita berkata-kata, cara kita mendidik anak kita, cara kita mendoakan. Maka jangan sampai kita nanti kemudian menyesal, ya. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari anak kita menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang sulit. Ternyata yang merusak anak kita adalah kita sendiri. Makanya ada sebagian orang tua yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia mengeluh anaknya yang luar biasa nakalnya. Artinya anak yang durhaka kepada siapa? Kepada orang tuanya. Akhirnya pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Imam Al-Hasan kepada dia adalah, apakah engkau pernah mendoakan buruk anak kamu? Bahasanya direct, tahu orang nyupatani anakmu. Tahu orang nyupatani anakmu. Kata dia dipikir-pikir, iya, saya pernah sekali mendoakan. Kata beliau, antalladhi afsadtahu. Engkau lah yang merusak anakmu. Jadi jangan salahkan anakmu, kamu sendiri yang mendoakan. Sekarang kamu merasakan buah dari doa yang pernah kamu lantunkan. Makanya ketika kita emosi, jaga lisan kita. Biasanya orang mendoakan keburukan adalah ketika dia sedang emosi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa idza ghadibta faskut." Kalau kamu lagi marah apa? Tutup mulut. Kalau lagi marah itu tutup mulut. Kenapa? Karena kalau kita lagi marah, kita tidak bisa, biasanya tidak bisa mengendalikan apa? Lisan kita. Rata-rata omongan kayak gitu kan keluarnya ketika kita lagi apa? Lagi emosi. Makanya ketika lagi emosi dinasehati kita sama Nabi SAW, jangan berbicara. Kalau mau berbicara nanti ketika emosi sudah turun. Ya. Yang ramah-ramah Ustaz. Itu kan kebanyakan orang gitu. Lagi kesu, masa orang ngomong lagi kesu kan pengennya segala apa keluar. Ya. Sing sikile papat. Sing sikile. Bolu siapa? Ya. Pokoknya apalah yang segala yang gak pantas dikeluarkan. Itu rasanya kalau lagi marah itu perlu dikeluarkan. Justru disitulah kita diajarkan untuk menjadi orang yang beriman. Yang salah satu cirinya adalah wal-kadhiminal ghaidha. Yang pernah kita bahas, salah satu cirinya orang yang beriman adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah, kata sebagian ahli tafsir, artinya adalah tidak melampiaskan amarah dengan perkataan atau perbuatan. Perkataan tadi sudah kita bahas. Perbuatan kan, kalau kita lagi marah kan rasanya tangan kudu plek, sikil kudu nendang, terus apa lagi? Hah? Tangan plek, sikil nendang, terus apa lagi? Jadi kan kalau marah apa sih? Orang tahu marah apa? Masya Allah. Bagaimana nyiwit? Nek nyiwit itu kan urung nangis, urung? Urung marah. Berarti kan sudah tujuannya sudah berbeda. Hukuman itu kan tujuannya untuk mendidik. Sebagian orang tua, hukuman tujuannya untuk menyakiti. Mulanya nek urung nangis, urung marem. Iya kan? Sebagian orang tua seperti itu. Nyiwit urung nganti nangis, berarti dia urung mandi, menurut dia. Berarti sudah berubah. Ya. Sudah berubah tujuannya. Padahal tujuan mendidik, tujuan menghukum adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Makanya dalam Islam diperbolehkan memukul itu kalau misalnya pukulannya, kata para ulama, dorbatan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kayak apa pukul tidak meninggalkan bekas? Ya cuma, apa? Ditul dok. Ya, cuma dipukul ya biasa, cuma sekedar apa? Nabok ya, kayak nabok apa? Lemut. Apa jenengan tahu nabok lemut nanti biru-biru? Itu namanya kan menyakiti diri. Nabok lemut kan sekedar sepenuhnya saja supaya lemutnya apa? Mati. Itulah pukulannya. Ya orang mandi, Ustaz. Ya orang marem. Nah, masalahnya di sini. Kita memukul tujuannya untuk mendidik atau ben marem. Ya. Padahal kita diperintahkan kalau menghukum adalah menghukumlah dengan cara yang baik, tidak meninggalkan bekas, dan inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Kembali kepada doa yang buruk dari orang tua untuk anaknya, itu juga ternyata mustajab. Maka berhati-hatilah. Kondisi yang keberapa? Kondisi yang ketujuh adalah doanya orang tua untuk anaknya, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Yang kedelapan, doanya muslim untuk saudaranya bukan di hadapan dia. Doanya muslim untuk saudaranya bukan di hadapan dia. Apa maksudnya bukan di hadapan? Nah, gimana? Tanpa sepengetahuan. Jadi dongakaken orosah mawi-mawi ngomong. Mendoakan ndak usah lapor-lapor. Nah, jadi doakan di belakang dia, tidak di hadapan dia. Ini adalah salah satu doa yang mustajab. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Diceritakan dari Ummu Darda radhiyallahu anha bahwa suatu hari beliau berkata kepada Safwan, aturidul hajjal am, kata Ummu Darda, wahai Safwan, apakah kamu pengen berangkat haji tahun ini? Apakah kamu pengen berangkat haji tahun ini? Kata Safwan, iya. Kemudian Ummu Darda punya pesan. Kalau kamu mau berangkat haji tahun ini, kata Ummu Darda, fad'ullaha lana bi khairin. Pesan saya, doakan kebaikan buat kami. Ini pesannya. Pesannya orang yang mengantar haji adalah tolong doakan kami. Jadi ujub pesannya, enggak gutung anak, cukup akan kaya ya, lemah Mekah ya. Enggak penglaris negara, bukan itu. Jadi pesannya adalah tolong doakan kami. Karena orang yang berhaji kan kita sudah bahas tadi ya. Orang dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Nah, orang dalam keadaan ihram mereka adalah tamu. Tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memenuhi undangan Allah sehingga Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Makanya orang-orang yang berhaji ya diharapkan doanya akan mustajab. Makanya Ummu Darda ketika tahu Safwan mau berangkat haji, pesannya adalah tolong doakan kami kebaikan. Jadi orang pesan kurmane sing akeh yo, sam-same cekalen. Bukannya ndak boleh, boleh. Boleh saja kita bawa oleh-oleh, tapi bukan itu target utamanya. Kenapa? Kenapa saya pesan supaya kamu mendoakan kami kebaikan? Karena aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, da'watul mar'il muslimi li'akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, doanya seorang muslim buat saudaranya bukan di hadapan dia, alias tanpa sepengetahuan dia, itu mustajab. Doanya seorang muslim buat saudaranya. Saudara itu bukan berarti harus kerabat. Karena sesama muslim kita saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di antara kaum mukmin adalah saudara. Kata Nabi SAW, karena doanya orang yang muslim buat saudaranya tanpa sepengetahuan dia itu mustajab. Inda ra'sihi malakun. Di atas kepala orang tersebut ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap dia mendoakan untuk saudaranya kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimitslin. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk selalu menaungi orang muslim tadi akan berkata, amin, dan engkau pun juga semoga mendapatkan itu. Misalnya kita mendoakan, ya Allah, ampunilah fulan, disebutkan misalnya, ampunilah fulan, nek kesel ya, lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimin, pira gue. wakil banget kan. Mukminin muslimin tambah muslimat tambah mukminat itu wakil banget itu. Al ahya'i minhum wal amwat, wah sing urip sing sing wis mati banyak banget itu. Kata para malaikat amin, amin. Malaikat itu apa? Mengamini. Masya Allah ya. Sing amin itu apa? Malaikat. Malaikat mengatakan amin, amin, amin. Walaka bimithlin. Pada-pada. Jenengan ya moga-moga mendapatkan apa yang jenengan doakan buat saudara jenengan. Makanya saya sering sampaikan di sini. Dan berapa kali saya sampaikan. Kalau kita punya tetangga kita yang sama-sama rekan bisnis. Dia sama-sama bisnisnya sama dengan kita. Misalnya sama-sama punya warung. Warungnya sama-sama kelontong. Kita doakan tetangga kita. Ya Allah, moga-moga tanggaku laris, laris, laris, laris. Kang dhuwur malaikat. Amin, amin, amin. Pada-pada. Jenengan ya insya Allah apa? Laris. Jadi kalau kita buka warung. Tetangga kita bukan buka warung juga. Tidak usah marah-marah. Tidak usah wah kecen. Gara-gara warungnya kain yang jadi apa? Jadi sepi, jadi anak saya. Gak usah kayak gitu. Yang namanya rizki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu jatah kita, itu gak mungkin akan lari. Orang mungkin. Ya. Kalau sudah jatah kita, orang beli tempat kita, itu gak mungkin akan lari. Kalau seandainya hari ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini akan masuk uang 50.500 perak. Misal 50.000 berapa? 500 perak. Ternyata sampai jenengan tutup toko jam berapa? Kalau malam jam berapa? 9. Jam 9 tutup, tutup. Tokonya wis tutup. Kok duitnya nembe pira? 50.000. Berarti kan isi kurang pira? 500 perak. Wah, berarti isi kurang. Mungkin ya, kita enggak tahu ya, kita enggak tahu. Kok masih kurang? Tahu-tahu jam 9:30 tok tok tok tok siapa? Kulo. Cah cilik tuku apa? Tuku permen 500. Lengkap 50.000, 500. Jadi kalau memang rezeki itu di sisi kita, itu enggak akan keluar, enggak akan kemana-mana. Pasti akan datang. Sama juga kebalikannya, kalau itu rezeki bukan punya kita, tidak akan datang. Ya. Orang sudah datang ke tempat kita, masya Allah, ada 5 orang mau beli, ya, mau 5 orang beli. Yang pertama, tumbas apa bu? Tumbas ember. Ember warnanya apa bu? Kuning. Waduh, anane abang, ora sida. Yang kedua, tumbas apa pak? Sandal. Nomornya pinten? 11. Waduh, anane 11 lho pak, ora sida maning. Orang yang ketiga, tumbas napa bu? Tumbas ciduk. Wah, nembe wingi arep tuku rasida. Ora sida tuku. Nah, datang orang yang keempat. Beli apa? Misalnya bawang atau brambang. Kita belinya, misalnya di pasar kita beli 2.000, dia nawar 500. Oh, kebangetan teman. Ora sida tuku. Kalau memang bukan rezekinya, gak mungkin. Ya. Makanya kalau kita punya saingan, ya, ini muslim, sama-sama jualan. Jangan kita malah berusaha bagaimana caranya supaya tetangga kita itu tidak laris. Justru kita itu berusaha mendoakan, ya Allah, semoga saudara saya dagangannya laris, semoga laris, semoga laris. Gak usah ngomong-ngomong. Gak usah ngomong-ngomong sama dia. Karena syaratnya supaya mustajab apa? Tidak, tanpa sepengetahuannya. Itu syaratnya. Kalau ngomong-ngomong, malah jadi orang mustajab. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok diperintahkan supaya kita gak usah ngomong-ngomong. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi gak usah ngomong-ngomong. Jadi kita doakan, ya Allah, semoga tetangga saya laris, semoga tetangga laris. Nanti malaikat akan mengatakan amin, amin, tetangganya laris. Kemudian malaikat juga mengatakan walaka bimithlin, jenengan juga insya Allah akan laris. Akhirnya kabehan apa? Laris. Enak kan? Itulah kalau misalnya kita belajar agama. Berbisnis juga ada etikanya. Berbisnis juga ada etikanya. Ada adabnya kita berbisnis. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita beretika, beradab. Ya. Entah itu dalam masalah doa, entah itu dalam masalah usaha, entah itu dalam masalah jual beli. Semuanya itu ada etikanya. Dan ini kalau misalnya dijalankan, maka kita akan hidup, kita akan berkah, akan tenang. Usaha kita akan mendatangkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya janjikan ya. Kenapa kok apa? Tanpa sepengetahuan. Kata para ulama, Kenapa kok kita mustajabnya itu kalau kita enggak ngasih tahu? Kata para ulama, karena kalau kita mendoakan tanpa sepengetahuan, biasanya itu lebih ikhlas. Biasanya lebih ikhlas dan tidak ada tendensi lain berupa tendensi dunia. Kalau ngomong-ngomong kan biasanya ada maksudnya toh? Apa maksudnya? Nah, maksudnya macam-macam, mungkin supaya dipuji atau mungkin supaya apa ya? Kalau sekarang kan yang namanya doa mendoakan kan itu jadi komoditi dagangan toh? Iya. Sekarang kalau mendoakan bayar pira, ya. Nek karo kiai anu bayarnya semene, nek karo nyong ya bayarnya ya menjan murah titik ora apa-apa. Ya, tapi nyong doane ya mustajab lho. Ini saya bukan ngomong saya lho. Saya ngomong saya. Kalau saya sih merasa bukan orang yang pantas untuk dimintai doa. Orang yang pantas dimintai doa itu orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang alim itu yang pantas dimintai doa. Ya, saya ngomong itu jauh dari potret itu. Makanya masuk sekarang kan jadi komoditi dagangan. Ya, kalau misalnya kamu namanya mau disebutkan di awal pengajian keluarganya lewat corong, kamu harus bahasanya sekian. Ya, doa aja sekarang. Walaupun tidak semuanya orang seperti itu, saya tidak mengatakan. Saya tidak gebiah uyah, tidak. Saya tidak memukul rata bahwa setiap orang yang melakukan hal seperti itu ada duitnya, tidak. Tapi saya menyoroti praktek sebagian. Ya. Praktek sebagian mereka yang kalau mau mulai pengajian, mau didoakan, maka harus bayar sekian. Dan itu ada. Sehingga apa? Sehingga doanya itu, ya yang namanya doa supaya dikabulkan kan ikhlas. Supaya dikabulkan salah satu syarat utamanya kan ikhlas. Kalau misalnya sudah dari awal sudah tidak ikhlas. Ya. Sudah pertanyaan pertama kali abdi doakan wani piro? Pertama kali doakan yang ditanya adalah wani piro, bayar pira. Semakin larang dere semakin mustajab. Ada baru kemarin saya di beberapa saat yang lalu sekitar 2 minggu yang lalu saya diceritai sama salah seorang ustaz, katanya ada orang jualan doa harganya 40 juta. Derene dongane sih pada. Doanya pada seperti apa? Tapi siapa dulu yang memberi? Katanya. Artinya nyong sing wae mulane larang gitu, maksudnya kayak gitu. Donga 40 juta, masya Allah. Mendingan gue apa? Gue haji. Mendingan buat haji atau buat infak atau buat apa? Makanya tadi saya tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa doa mendoakan sekarang itu sudah menjadi komoditi dagangan. Bahkan ustaz itu ditawari. Ustaz tadi ditawari gimana? Jangan pengen gabung. Pengen gabung dalam bisnis apa? Doa mendoakan. Ya. Masya Allah. Orang-orang yang seperti itu sangat jauh dari potret doa yang mustajab. Makanya dalam hadis ini kita dijelaskan oleh Nabi, dimotivasi supaya ketika kita berdoa untuk saudara kita, kalau kita pengen doa kita mustajab, maka hendaklah kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Jadi gak usah ngomong-ngomong, karena kalau ngomong-ngomong biasanya nanti akan riya. Kayak masya Allah loh, Pak Anu loh, dongakan nyong terus loh. Ya. Pada kesempatan akhirnya timbul rasa sombong, riya, pamer dan seterusnya. Akhirnya malah doanya tidak mustajab. Maka kalau kita ingin doa kita mustajab untuk saudara-saudara kita, maka silahkan doa untuk mereka tanpa sepengetahuan mereka. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9. Ketika bangun di malam hari dan membaca doa itu. Ketika bangun di malam hari dan membaca doa yang ada di papan tulis. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam hari, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian membaca apa? Allahumma gfirli. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terbangun di malam hari kemudian membaca doa itu, setelah itu dia berdoa, apapun doa yang dia lantunkan, ustujibalahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun malam kemudian dia segera membaca doa tersebut lalu dia berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lanjutkan, bukannya segera berdoa, kemudian kata Nabi, fa in tawadda'a wa shalla kubirat salatu. Kalau dia segera setelah dia membaca doa tersebut, kemudian dia memohon kepada Allah, lalu dia segera berwudu dan sholat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, jangan pernah bangun malam? Terbangun di malam hari pernah? Pernah. Biasanya turun maning. Iya, biasanya kita bangun karena pengen ke belakang. Biasanya rata-rata seperti itu. Bangun atau bangun karena anaknya nangis, minta susu. Pernah baca doa ini? Nembe ngerti, Ustaz. Makanya nanti malam ya. Nanti malam kalau bangun, usahakan bangun. Ya, usahakan bangun. Begitu bangun, baca doa ini. Dan ini doa, kata para ulama, ini luar biasa. Kandungannya itu jen, Masya Allah gitu. Begitu bangun yang dibaca kalimat tahlil. Itu kan tauhid kan. Jadi begitu bangun pertama kali yang keluar itu zikir. Dan orang tidak akan bisa seperti itu kalau kecuali kalau dia memang terbiasa untuk apa? Zikir. Orang akan otomatis refleks mengucapkan zikir kalau dia terbiasa untuk berzikir. Makanya kalau orang terbiasa ngomong jelek, yang refleks keluar juga apa? Sini. Pernah suatu saat saya lagi pulang dari musola ini, sekarang sini. Ada anak keluar, ada anak nyepeda dari sebelah sana. Sana itu mana? Barat. Ada anak nyepeda dari barat sedang naik kayak gini. Kemudian dari gang itu ada sepeda keluar. Dan itu langsung apa? Langsung keluar gitu aja. Biasa kan, kebiasaan kan orang kayak gitu, enggak apa? Karena sebagian orang itu enggak ngelihat-lihat. Akhirnya tabrakan. Bread jatuh dua-duanya. Pertama kali yang keluar dari lisan si anak itu apa? Apa kira-kira? Depannya G, belakangnya K. Apa? Nah, goblok. Pertama kali yang keluar dari lisan anak itu ya saya itu langsung saya bantu, apa saya dirikan sepedanya. Tapi yang saya miris, pertama kali keluar dari lisan anak kecil tadi adalah kata-kata goblok. Kenapa? Refleks itu yang keluar. Ini kejadian. Kejadian yang lain di perapatan. Kalau tadi itu sepeda dengan apa? Sepeda. Kalau perapatan itu motor. Motor laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kayaknya lagi pacaran. Kayaknya. Kayaknya lagi pacaran. Anaknya ngebut, terus belok. Mungkin karena lagi menunjukkan apa ya? Menunjukkan aksinya buat ceweknya. Ngepot. Ngepot jatuh. Buah. Ceweknya pertama kali ngomong apa? Sama. Goblok. Oh, ini mau menunjukkan kepiawainya malah. Dapat semprotan goblok. Pertama kali keluar itu. Coba jenengan bayangkan. Alhamdulillah sih selamat. Duanya sama-sama hidup. Alhamdulillah selamat. Ya paling cuma luka-luka saja. Yang sepeda juga selamat. Coba jenengan bayangkan. Begitu krek, blok, goblok, terus mati. Gimana kira-kira? Hadis Nabi kan mengatakan. Barang siapa yang perkataan terakhirnya sebelum meninggal apa? La ilaha illallah masuk surga. Loh ini. Barang siapa yang perkataan terakhirnya sebelum mati adalah goblok. Masuk apa? Ya masuk kemana lagi? Inilah refleks. Saya yakin ya. Saya yakin bukan saya suudzon. Tapi pembuktian orang itu akan keluar. Mengeluarkan sesuatu yang biasa keluar dari lisannya. Makanya di sini Nabi SAW menjelaskan orang baru bangun. Bangun itu kan kesadaran belum pulih. Jadi saat itu kita belum pulih. Enggak ada kan orang bangun langsung apa? Langsung melayu itu enggak ada. Mesti bangun pertama kali apa? Apa dulu kalau jenengan bangun apa? Ucek-ucek. Terus? Ngulet. Terus? Angop. Terus? Mapan maning. Ya, kalau itu apa itu kita lagi enggak belum kesadaran belum pulih. Kok tahu-tahu begitu kita bangun langsung membaca itu? Itu menunjukkan apa? Kata para ulama itu menunjukkan bahwa yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang memang lisannya sudah terlatih untuk berzikir. Tapi kalau misalnya kesehariannya dia jarang berzikir. Zikirnya cuma habis sholat itu pun dikorting. Sudah cuma zikirnya habis sholat itu pun belum selesai zikir wis ber. Maka orang yang seperti itu sangat sulit untuk bisa mengamalkan ini. Ini kandungannya luar biasa. Ini kalau kita kupas gak akan habis-habis ya. Ya. Masalah kalimat tahrir kemudian setelah itu di terakhirnya. Kenapa kok kemudian ditutup dengan la haula wa la quwata illa billah. Kata para ulama, karena orang lagi bangun seperti yang saya katakan tadi, itu kan masih fisiknya masih apa? Masih awang-awangan, ya masih bebeh. Makanya kita kan kadang-kadang bangun itu belum apa ya, pengennya tidur lagi gitu loh. Makanya jarang kan orang bangun langsung lurut, zikir, kemudian wudu. Rata-rata ya tadi habis pipis, padahal pipis kan cukup butuh waktu yang menghilangkan kantuk kan. Apalagi kamar mandinya di mana? Kamarnya di luar misalnya. Itu kan sudah lumayan menghilangkan kantuk. Tapi kan kita balik terus apa? Tidur lagi kan? Karena kita itu masih malas. Nah, untuk menghilangkan malas tadi, untuk menghilangkan awang-awangan tadi, kita membutuhkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tuh merasa bahwa kekuatan itu dari Allah, daya itu dari Allah. Saya itu tidak akan bisa semangat, tidak akan bisa seger kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa nanti insyaallah akan kita kupas pada saatnya ketika kita membahas tentang doa-doa sehari-hari, ya, doa-doa dalam keseharian, nanti kita akan bahas itu jilid 3. Kita sekarang baru sampai jilid 2, itu pun juga baru separuh be urung kutul. Ya. Ini nanti kita akan jelaskan insyaallah. Jadi ini adalah waktu yang mustajab. Yang ke-9 kondisi yang mustajab adalah manakala kita bangun di malam hari kemudian membaca doa itu. Syaratnya kita baca doa itu. Jangan kita bangun, angop terus turun maning, bukan. Tapi bangun kemudian baca doa itu kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syukur-syukur kalau dilanjutkan dengan wudu kemudian salat. Saya kira untuk kesempatan kali ini kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.